genggam jari tanganku. Sesak terasa nafasku, degup jantung ini tak menentu. Apakah sebabnya? Mungkinkah ini awal mula diriku menjadi dewasa? Namun aku tak mengerti mengapa perasaanku semakin terasa gelisah. I love you. Lihat bibirku.